kepangatan ma sambat pelas raono perhatian jelas ku butuh hatimu ku butuh awakmu kok kepangatan ma. Loro hati iki tambar no karo tanggul latihan sone wes soleh gantimu wes terkacok aku mergo wes tau wes tau suwe-suwe waka nuruti kakak harapanmu san soyo kubra bien wista wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya pergi. Terima kasih.